Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wayardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu babul akli muttaki'a, bab makan sambil bersandar. Baik. Qala rahimahullahu taala, ini makan sambil bersandar ini apa hukumnya maksudnya? Baik. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Mis'ar an Ali bin al-Aqmar qala sami'tu Aba Juhaifata yaqulu qala Rasulullah inni la akulu muttaki'a. Sesungguhnya aku tidak makan sambil bersandar. Baik. Qala rahimahullahu taala haddatsani Utsman bin Abi Syaibah qala akhbarana Jarir an Mansur an Ali bin al-Aqmar an Abi Juhaibah qala kuntu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala rajulun indahu la akulu wa ana muttaki. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang, aku tidak makan dalam kondisi aku bersandar-sandar. Qala rahimahullahu taala, ini sebagian ulama mengatakan bahwa makruh, dan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala sendiri tidak menjazm, barakallahu fikum, tentang keharamannya, tapi di hadis-hadis yang beliau bawakan ada isyarat bahwa Rasulullah SAW tidak suka, tidak senang makan sambil bersandar-sandar. Qala rahimahullahu taala babu syiwa, bab memanggang makanan. Masywi biasanya dipanggang di atas bara. Dari zaman dahulu ini sudah dilakukan oleh orang-orang sampai sekarang ini. Makanan dipanggang, dibakar kalau bahasanya sekarang. Apakah itu roti, ya kan? Dibakar dia atau dipanggang dia. Qala ta'ala faja'a bi'ijlin hanid ay mashwi. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasallam ketika kedatangan tangan tamu, beliau ya tamunya dari kalangan malaikat dan berwujud pada saat itu seperti manusia. Ibrahim alaihi salatu wasallam tidaklah mengenali mereka dalam wujud manusia sebagai apa? Malaikat. Sehingganya beliau menjamu tamu-tamunya ini dengan apa? Ijil. Ijil itu anak sapi. Anak sapi ini dagingnya empuk dan gampang matang. Serta empuk, bukan cuma sekedar matang saja, tapi empuk. Ijil. Begitu dipanggang, enak sudah untuk dimakan. Beda kalau sapi tua, kemudian dipanggang matang, tapi ya alotnya luar biasa, setengah mati kita untuk mengunyahnya. Bahkan tidak mampu. La haula wa quwwata illa billah. Oleh karena itu mungkin sebagian orang melakukan berbagai macam cara agar supaya empuk dan bisa gampang mudah untuk dimakan. Dengan cara memakai pengempuk lah. Dimasak lebih lama atau digiling sedemikian rupa sehingga hancur lumat, kemudian dimasak sehingga mudah untuk dicerna. Innillahi tabaraka wa ta'ala. Ila kondisi seperti yang kita sebutkan tadi, di zaman dahulu tidaklah ada barakallahu fikum atau kurang, sehingga mereka memilih untuk menjamu tamu dengan daging ijil. Baik. Daging ijil. Yani tidak lama diproses, tidak bisa dimakan, dikonsumsi. Jadi, sayangnya di tempat kita ini tidak ada penjual daging anak sapi. Ya kan? Semuanya sapi tua yang antum beli di pasar itu, sapi tua semua. Jadi, atau mau coba sekali-sekali. Perempatungan beli anak sapi. Jadi, barakallahu alaikum. Orang coba noh bagaimana sih anak sapi itu dagingnya misalnya anak sapi paling berapa juta bis? Anak sapi paling 4 jutaan ya, 4 jutaan, 5 jutaan kurang lebih lah. Empuk memang empuk. Dan negeri Yaman ini 2 kali lipat harganya. Sapi muda ini, anak sapi ini, dagingnya 2 kali lipat. Lebih mahal ketimbang daging sapi tua. Baik. Kita kembali, barakallahu fikum. Faja'a bi'ijlin hanid. Maka Nabiullah Ibrahim AS segera mendatangi tamunya. Sambil membawa jamuan berupa daging anak sapi yang dipanggang. Masywi. Qala rahimahullahu ta'ala. Haddathana Ali bin Abdullah. Qala haddathana Hisham bin Yusuf. Qala akhbarana Ma'mar an-Zuhri an-Abi Umamata Abi Sahal an-Ibni Abbasin an-Khalid bin Walid. Qala utiyan Nabiya sallallahu alaihi wasallam bidabbin masywi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi dan dijamu berupa dhab. Dhab ini macam biawak, biawak padang pasir yang makannya dedaunan atau serangga-serangga kecil yang dimakan dan dihalalkan, barakallahu fikum. Dhab masywi. Yang telah dipanggang. Fahuwa ilahi ya'liyakul. Faqila lahu innahu dhab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjulurkan tangannya untuk mengambil daging tersebut. Kemudian diberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa itu adalah daging dhab. Famsaka yadahu. Kemudian Rasulullah SAW menahan tangan, menarik kembali. Faqala Khalid aharamun hu. Khalid bin Walid yang hadir di jamuan itu berkata, "Ya Rasulullah, apakah dhab ini haram?" Qala la. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak haram. Walakinnahu la yakunu bi ardi qaumi." Akan tetapi ini makanan bukanlah makanan yang ma'ruf di negeri kaumku di Makkah pada saat itu. Fajiduni a'afuhu. Maka aku dapat di diriku aku enggan, tidak selera. Barakallahu fikum. Tidak selera dengan makanan. Kalau memang kita tidak biasa makan makanan, terkadang tidak bisa kita paksa. Barakallahu fiik. Nakha. Ini aromanya saja. Kalau kita tidak biasa dengan aroma makanan itu, tidak akan bisa masuk. Baik. Karena setiap daerah memiliki apa? Aroma masakan yang berbeda-beda. Barakallahu fiik. Ini ada orang, masya Allah, dari Yaman. Masuk ke Malaysia. Berbincang-bincang dengan Ana, dia bilang, "Adnan, Ana, dengan aroma masakan kalian ini Ana enggak bisa makan. Sama sekali Ana enggak bisa makan aroma masakan kalian. Enggak terbiasa." Jika dianya hanya bisa makan roti dengan campuran apa begitu yang bisa dia makan. Dan makan nasi pun cuma nasi kabuli dan yang semisal dengannya yang harganya tentunya berkali-kali lipat. Subhanallah. Kalau nasi kuning antum dapat misalnya 10.000 atau 15.000, ini nasi kabuli soal 40.000. Allahul musta'an. Walhasil nakhah aromanya atau makanan itu sendiri yang tidak biasa kita makan. Antum tidak pernah makan kelinci misalnya. Antum disuruhkan ini kelinci akhi. Barakallahu fiik. Hatta dia tidak tahu itu kelinci. Dia suruh makan, suruh sadap. Pas diberitahu tuh antum tadi makan kelinci akhi. Sadapnya anda. Hah? Kelinci? Pulang semua dia barakallahu fiik keluar ulang. Ada yang seperti itu. Ada juga barakallahu fikum memang lidahnya yang merasakan. Ada orang tidak suka makan ikan. Tidak suka makan ikan. Pokoknya diapain ikan itu tetap dia rasa. Kalau itu ikan dia berhenti. Mau digoreng, mau dibikin abon, mau dibikin campuran apa. Pokoknya dia sangat, ini lidahnya sudah sangat peka dengan ikan. Mau ikan laut atau ikan apa. Ikan air tawar, begitu dia makan langsung. Nyata ikannya kan. Langsung dia buang. Dia tidak makan. Beda yang tadi itu mungkin bayang sesuatu di kepalanya. Pada saat dia makan enak saja kan dia makan. Seandainya tidak diberitahu sampai berhari-hari. Mungkin aman-aman saja. Barakallahu fiikum. Ini cuma pas baru selesai makan dia diberitahu akhirnya muntah. Terbayang sesuatu yang mungkin tidak bagus menurut dia. Walhasil ini masalah selera. Tidak bisa kita mengharamkan sesuatu hanya karena kita tidak senang dengannya. Barakallahu fiikum. Syahiduna di hadis ini sesuai dengan bab dhab mashwi. Barakallahu fiikum. Dhab yani daging dhab yang dipanggang. Yang dipanggang ayam mungkin bisa, sate atau misalnya apalagi nih yang daging yang diiris tipis kemudian dipanggang begitu. Walhasil barakallahu fikum boleh kita memakan makanan yang diproses melalui pemanggangan. Barakallahu fikum. Qala rahimallahu taala babul khazira. Qala an-nadhir al-khaziratu min an-nukhala wal hariratu min al-laban. Barakallahu fikum. Khazira ini adalah jenis makanan. Dikatakan apa daqiqun yukhallatu bisyahm. Daqiq yakni tepung gandum yang dicampur dengan lemak. Nah, ini kan makanan yang seperti ini antum tidak pernah makan ya kan. Kalau antum disodori yang makanan seperti ini. Antum tidak akan bisa makan. Kita ini dari Indonesia jarang makan, mengonsumsi lemak yang jumlah banyak. Kecuali daerah-daerah, mungkin daerah-daerah yang dingin. Seperti ada seorang cerita, barakallahu fikum. Di daerah yang banyak binatang yak, ini yak sama seperti sapi tapi banyak bulunya. Barakallahu fikum. Daerah-daerah Tibet, kurang lebih daerah sana. Subhanallah. Daerah kan musim dingin ada, musim salju. Mereka kalau minum teh, dikasih lemak. Teh, minum teh, dikasih lemak, lemak yak. Ini orang Indonesia, barakallahu fikum. Mana ada teh mau kasih lemak ini, barakallahu fikum, rendah minyak. Dia bilang ini teh apa sop ini. La haula wa quwwata illa billah. Setiap wilayah, setiap daerah memiliki makanan-makanan khas yang terkadang kita tidak mampu untuk menelannya. Barakallahu fiik. Tidak mampu kita untuk menelan. Untuk beradaptasi pun terkadang butuh waktu. Beradaptasi dengan makanan dan lingkungan yang baru itu harus apa? Butuh waktu berhari-hari. Ini lambung dan usus ini butuh apa? Penyesuaian. Kita di Indonesia 3 kali sehari makan nasi, barakallahu mereka cuma 1 kali. Makan roti 2 kali pagi dan malam, siangnya makan nasi. Kalau kita siang, pagi, malam nasi semua. Sampai orang sana mengatakan syahadah antum. Kulukum takuluna ruz. Kulu syekh ruz. Makan pagi katanya nasi, makan siang nasi. Makan malam nasi. Ya ini karena kebiasaan. Barakallahu fikum. Bawa-bawa sampai ke negeri orang. Ya, walaupun kita berusaha untuk barakallahu fikum hidup menyesuaikan irama hidup mereka. Barakallahu fikum. Sampai mandi pun terkadang harus menyesuaikan. Yang biasa di negeri kita ini mandi 2 kali sehari. Ya daerah sana mungkin 1 kali, 3 kali 1 kali mandi, 3 hari 1 kali mandi, atau sepekan 1 kali mandi. Hasil. La haula wa la quwwata illa billah. Al khazira, daqiq, yani daqiq, tepung yang dicampur dengan lemak, syahm. Ada juga yang mengatakan bahwa khazirah ini adalah khaziratu ayu khadal lahmu fayuqatta sigaran wa yusabbu alaihi ma kathir fa idza nadija durra alaihi daqiq fa illam yakun fiha lahmun fa hiya asira. Khazirah ini adalah barakallahu bikum daging yang dicincang, dipotong kecil-kecil sekali. Yusabu alaihima kathir. Kemudian disiram atasnya air. Dimasak dia. Barakallahu fikum. Sehingga ketika masak mateng. Durra alaihid daqiq. Ditaburilah apa? Ditaburilah tepung. Sambil. Ya. Kalau mungkin di tempat kita ini mirip-mirip dengan bubur. Sumsum atau bubur. Bubur ayam ya. Bubur daging kurang lebih lah. Failam yakun fiha lahmun fahiya asidah. Kalau tidak ada dagingnya maka namanya asidah. Asidah ini cuma sekedar tepung dicampur dengan air kemudian masak. Kemudian ada kuahnya biasa, kuah khusus. Kalau di sini mungkin mirip-mirip dengan makanan sagu ini. Apa namanya? Papeda atau apa, pokoknya yang hatta kita sendiri orang sama-sama se-Indonesia berada di daerah yang makan sagu bingung dia, kenapa kok banyak sekali ini lem ini, mau apa sama ini lem satu kebalang karena di kampung dia kalau ada acara-acara bikin lem banyak dari sagu ini mereka bikin lem untuk ngelem apa namanya apa namanya ini yang mau ditempel-tempel ini pengumuman-pengumuman daripada beli banyak ini lem di toko tinggal beli sagu barakallahu fikum bikin lem. La haula wa la quwwata illa billah. Ala kulli hal, kondisi setiap daerah berbeda-beda antara satu dengan yang lain, tinggal bagaimana kita menyesuaikan diri. Barakallahu fiik. Baik. Aroma yang berbeda-beda, makanan yang berbeda-beda. Ini sayur-sayuran juga berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Cara penyajian yang berbeda-beda. Dan tidak boleh kita menghina makanan mereka. Karena makanan kita pun ada yang mereka bisa hina. Ala kulli hal, selama itu halal silahkan makan. Halalan tayyiba. Khazira itu adalah adonan yang tercampur dengan apa? Dengan potongan-potongan daging, potongan kecil. Barakallahu fikum. Kalau tidak ada dagingnya, namanya asidah. Cuma asidah dibikinkan kuah khusus. Untuk setelah kita ngambil pakai dua jari, kita celupkan di air di kuah itu atau kaldu itu, kemudian kita makan. Qala rahimahullahu taala haddatsani Yahya ibn Bukair qala haddatsana Al-Layth an Uqail an Ibn Shihab qala akhbarani Mahmud ibn Rabi Al-Ansari anna Itban ibn Malik wa kana min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam mimman shahida Badra min al-Ansar ata annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni ankartu basari. Itban ibn Malik, seorang Ansari, barakallahu fikum, sahabi jalil, sahabat Rasulullah yang mulia, yang hadir dalam perang Badar dari kalangan Ansar, annahu ata Rasulullah, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni ankartu basari, ya Rasulullah, aku tidak lagi bisa melihat. Yani kalau orang sudah bertambah umurnya, kemampuan melihatnya juga akan berkurang. Dan ini sudah menjadi kepastian. Taruhlah kalau misalnya matanya masih awas, karena ada juga orang diberi penglihatan yang apa? Yang kuat, walaupun seumur sudah tua, tapi yang lainnya akan berkurang tetap. Baik. Karena yang namanya hidup di dunia mesti orang masuk ke area ini. Wallahu khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiban. Allah menciptakan kalian dari posisi dan keadaan sangat lemah. Bayi keluar, tidak bisa ngapa-ngapain. Membalikkan badannya saja belum bisa. Barakallahu fiik. Terbatas sangat kemampuan dia. Tapi dengan berjalannya waktu, bertambah umur dia, dia pun diberi makanan, asupan-asupan. Tambah besar dia, tambah banyak aktivitas yang bisa dia lakukan. Dia bisa balik badannya, dia sudah bisa tengkurap, akhirnya dia bisa, barakallahu fikum, merangka, akhirnya dia bisa memegang sesuatu dan mencoba untuk berdiri. Ketika dia sudah berdiri, dia berusaha untuk berjalan. Setelah pendepan, usaha berjalan bisa, dia pun coba untuk berlari dan seterusnya, barakallahu fikum. Setelah dia besar, dia kuat. Dan setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala wa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Setelah dia kuat, bertambah umurnya lagi, dia akan menjadi lemah kembali. Barakallahu fi. Wa syaiba, dia pun menjadi beruban dan tua. La haula wa quwwata illa billah. Ya, walaupun ada orang di antara orang-orang ini yang diberi pendengaran, ada juga pendengarannya masya Allah kuat sekali pendengarannya, tapi matanya berkurang sampai buta dia. Ada saja yang jelas tidak lagi pernah bisa sama seperti ketika dia muda. Barakallahu fiik. Antum tahu kalau orang-orang tua sudah bertemu dengan sesamanya orang tua, ya pembahasannya penyakit, perbincangannya penyakit. Sakit lutut, sakit pinggang, sakit mah, sakit liver, sakit gula, asam urat. Semua ada cerita. Begitulah keadaan. Karena itulah yang mereka alami di masa-masa itu. Kenapa ketika masih muda tidak ada pembicaraan ini? Karena ini belum mereka alami. Ketika muda masa-masa produktifnya, pembicaraan masalah apa? Pekerjaan, penghasilan, aktivitas yang mendatangkan duit. Nah, ini bahasannya, pembicaraan. Masalah usaha. Barakallahu. Di bawahnya lagi ketika dia belum dewasa, pembicaranya tentang sekolah, pendidikan, belajar di mana, di pondok mana, belajar apa saja. Pembicaranya seperti itu. Karena itulah yang mereka alami. Dan setiap tahap-tahapan kehidupan kita ini ada saja yang baru. Kondisi seperti sekarang kita, masa kecil sudah terlewati, masa kanak-kanak, masa remaja sudah terlewati pula, barakallahu fiik. Sekarang sudah masuk masa tua. Allah kata illa. Kita kembali kata Ka'ab, barakallahu fiikum. Afwan. Itban bin Malik, afwan. Berkata angkar tu basari, aku pun sudah mulai mengeluhkan penglihatanku. Ana usalli li qaumi, sementara aku salat untuk kaumku, mengimami mereka. Faida kanatil amtaru salal wadi alladhi baini wa bainahum, aku jadi imam mereka. Aku berada di satu kampung, di kampung itu ada masjid. Aku yang jadi imam mereka. Cuman kata Itban bin Malik, kalau hujan turun, lembah ini akan terisi oleh air. Akan terisi oleh air mengalir. Demikian kondisi daerah-daerah sana. Kalau tidak ada air, bahkan lembah itu bisa dijalani, bisa dilakukan kegiatan macam-macam. Tapi kalau hujan turun, penuh dengan air. Jadi semacam sungai. Salal wadi alladhi baini wa bainahum. Ya Rasulullah, kalau hujan turun, lembah yang barakallahu fikum memisahkan antara aku dengan kaumku ini, rumah dengan masjid kaumku, ada lembah. Lembah ini kalau turun hujan penuh dengan air. Air yang mengalir. Lam astati an atiya masjidahum fa usalli lahum. Aku tidak mampu untuk mendatangi masjid mereka dan menjadi imam untuk mereka. Fawadittu ya Rasulullah annaka ta'ti fa tusalli fi baiti attakhidahu musalla. Aku berharap ya Rasulullah engkau datang ke rumahku dan sholat di rumahku, dan aku menjadikan tempat sholatmu itu sebagai tempat sholatku juga. Faqala sa'afalu insya'Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan melakukannya insya'Allah. Ini kalau ada azm insya'Allah. Barakallahu fikum. Ada keinginan kuat insya'Allah. Qala Itban, faghada alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar hina irtafa'a an-nahar. Di keesokan harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kampungku bersama dengan Abu Bakar ketika matahari sudah meninggi. Fasta'dana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'adintu lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk aku masuk ke rumahku, aku pun mengizinkannya. Baik. Falam yajlis hatta dakhal baita thumma qala li aina tuhibbu an usalli min baitika. Ketika beliau masuk rumah, beliau tidak duduk sampai beliau mengatakan, di mana tempat yang engkau senang untuk aku salat padanya wahai Itban. Kan di rumah kan banyak, pojok mana ke atau di mana? Ruangan mana? Di mana tempat yang engkau senang untuk aku salat padanya? Fa asyartu ila nahiyati minal baiti, maka aku pun memberi isyarat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi masjid, di sisi rumah. Maka man Nabi sallallahu alaihi wasallam fakabbara fasababna fa shalla rak'ataini tsumma sallama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri bertakbir, kemudian kami pun salat di belakang beliau mengatur saf. Beliau melakukan salat dua rakaat kemudian memberi salam. Wahabasnahu ala khazirin sana'nahu. Kemudian kami meminta kepada Rasulullah SAW untuk tinggal sejenak untuk mencicipi jamuan yang kami telah persiapkan sebelumnya. Khazirin sana'nahu. Kami menahan Rasulullah SAW untuk pulang untuk beliau mencicipi hidangan kami. Fasaba fil baiti rijalun min ahli ad-dari dzau 'adadin ijtama'u. Ketika orang-orang kampung itu tahu bahwa yang hadir adalah Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, mereka pun akhirnya berkumpul banyak akhirnya. Ijtama'u. Faqala qailu minhum aina Malik ibn Dukhshum. Faqala ba'dhum dhaaka munafiqun la yuhibbu Allah wa rasul. Maka seorang berkata, mana Malik ibn Dukhshun? Sebagian mengatakan orang itu munafik, tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqul." Jangan kau katakan itu. Tidakkah engkau melihat bahwa dia mengatakan la ilaha illallah yuridu bidzalika wajh Allah? Tidakkah engkau dapati dia bersyahadat la ilaha illallah, dia mengharapkan wajah Allah. Qala wallahi wa rasul. Qala Allahu wa rasuluhu alam. Orang itu mengatakan Allahu wa rasuluhu alam. Baik. Allahu wa rasuluhu alam, Allah yang lebih tahu dan Rasulnya yang lebih tahu tentang keadaan orang itu. Cuman kata sahabat ini yang lain, kulna ala kulna fa inna nara wajhahu wa nasihatahu ilal munafikin. Barakallahu fikum. Kami mengatakan itu ya Rasulullah, kami karena kami lihat bahwa dia senantiasa berkumpul-kumpul, bergaul, berbaur dengan orang-orang munafikin. Itu yang menjadikan kami berpendapat seperti itu. Faqala fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah ya bataghi bidzalika wajh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya Allah mengharamkan atas api neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah ya bataghi bidzalika wajh Allah. Dia dengan ucapan itu mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala bin Syahab thumma sa'altu al-Husayn ibn Muhammad al-Ansari ahda bani Salim, bani Salim wa kana min saratihim an hadithi Mahmud fa asdaqahu. Aku tanya orang yang kampung dengannya dan beliau membenarkan hadis ini. Baik. Syahiduna di sini tentang masalah makanan, jenis-jenis makanan. Makanan silakan diolah sedemikian rupa dengan berbagai macam olahan. Karena nasi ini, beras ini. Beras kan bisa dibuat berbagai macam menu. Barakallahu fikum. Sehingga kalau enggak suka menu ini, yang lainnya mungkin dia bisa memakannya. Demikian juga singkong mungkin, mau digoreng, mau dikukus, mau diapa, bikin masakan-masakan macam-macam. Barakallahu fiik. Terserah mau diapain, cara pengolahannya juga terserah. Ini sesuatu yang dihalalkan dalam syariat. Boleh-boleh saja. Silahkan berkreasi. Barakallahu fiik. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.